Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi surahli sadri wa yasir li amri wa luktatam lisani yafqahum qawli. Bapak ibu saudara sekalian, para mahasiswa Taqwa College, para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan ya kegiatan kita. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya di tengah-tengah musibah virus atau ujian dari Allah SWT. Kita manfaatkan waktu untuk thalabul ilmi. Sekali lagi kita semua mudah-mudahan dilindungi Allah ya, keluarga kita semua ya, dalam rangka kita insya Allah ikut mensyiarkan lah, ya, mensyiarkan nilai-nilai kebaikan rahmatan lil alamin yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi terbaik berikutnya. Hadirin hadirat rahimakumullah, pagi hari ini kuliah kita yang ke berapa? 22 ya, 22 itu tentang sejarah keagungan peradaban Islam. Seperti kita ketahui, waktu kita membahas materi tentang pendidikan orang tua untuk menjadi guru keluarga, salah satu materi penting yang perlu dikuasai oleh orang tua adalah materi tentang sejarah, ya, sejarah keagungan peradaban Islam. Supaya orang tua bisa mendidik anaknya dengan baik, ya, salah satu materi yang menurut saya ya harus dikuasai adalah materi sejarah ini. Ya, orang tua tidak harus menjadi ahli sejarah, tapi dia perlu memahami, ya, terutama cara pandang terhadap sejarah dan bagaimana kita melihat, ya, sejarah peradaban Islam yang telah berlangsung, ya, 1400 tahun lebih ini. Pertama kita melihat pada pentingnya sejarah, ya. Jadi pernah saya kutip ya pernyataan dari Muhammad Asad, seorang tokoh Yahudi yang asalnya bernama Leopold Weiss, ya, seorang Yahudi Austria yang kemudian masuk Islam dan menjadi salah satu cendekiawan Muslim. Dalam buku dia Islam at the Crossroads, ya, Muhammad Asad menurut saya menggariskan satu rumus penting, ya, kebangkitan satu peradaban. Bahwa satu peradaban itu ya tidak akan berkembang atau bahkan tidak akan eksis jika peradaban itu telah hilang, ya, kebanggaannya. Ya, having lost this pride, ya, and the connection with its own past. Jika peradaban itu hilang kebanggaannya terhadap dirinya dan terputus ya dari sejarahnya, terputus dari masa lalunya. Jadi sebaliknya kalau kita mau membunuh satu peradaban, mematikan satu peradaban, ya maka tanamkan sikap minder, gitu kan? Tanamkan sikap inferiority, ya ketidakpercayaan terhadap dirinya, ya rendah diri. Gitu. Nah kalau sudah begitu peradaban ini nggak akan berkembang. Yang kedua ya dia diputus dari sejarahnya. Nah ini yang sangat penting ya kita memahami rumus ini. Oleh karena itu salah satu ciri generasi apa yang unggul ya dalam surat Al-Maidah 54 ayat 54 adalah a'izzatin 'alal kafirin. Ya mereka punya izzah ya, punya kebanggaan terhadap orang-orang kafir. Ya maknanya orang-orang muslim ya di generasi awal yang dididik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka punya dignity ya, mereka punya pride, punya izzah, ya, punya kebanggaan, ya, bangga bukan sombong, tapi bangga sebagai Muslim. Makanya orang diseru ut'u ila sabili rabbika bil hikmah, gitu kan? Serulah manusia ke jalan Tuhanmu. Orang yang menyeru itu ya semangat untuk mengajak, tentu dia punya kebanggaan. Kalau dia tidak punya kebanggaan, tidak akan melakukan itu. Ya, orang mengajak pada sesuatu, gitu, apalagi bersemangat, ya, mau berkorban untuk itu, karena ada pride di situ, ada kebanggaan. Nah itu juga siapapun juga, gitu ya, lihat aja kaum misionaris yang mereka masuk ke hutan-hutan, ya, mereka datang ke berbagai tempat. Kenapa mereka? Karena mereka yakin bahwa ini ya, agama mereka akan menyelamatkan manusia. Dan sama juga sekarang ini peradaban sekuler, ya, peradaban modern ini, mereka juga memaksakan nilai-nilai mereka. Ya, mereka percaya dengan pluralisme, mereka percaya dengan demokrasi, ya kan? Mereka percaya dengan bahkan misalnya individualisme. Mereka percaya dengan gender, gitu kan? Karena kepercayaan mereka itulah kemudian mereka menyebarkan faham mereka itu dan bahkan memaksakan sampai kepada masuk dalam kurikulum. Nah, ini pentingnya kita memahami sejarah. Jadi di situ pula ya kita melihat bagaimana Al-Qur'an itu memberikan porsi yang sangat besar ya dalam masalah sejarah ini. Sejarah penciptaan manusia diungkapkan sejak di alam arwah, ya sejak penciptaan Nabi Adam, konflik Nabi Adam dengan iblis, ya kan? Bagaimana iblis menggoda Nabi Adam, kemudian pembangkangan iblis itu diulang-ulang ceritanya dalam Al-Qur'an. Ya, kemudian mulai dari situ kisah Nabi Nuh, ya kan? Kisah kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, ya. Kemudian Nabi Ismail, terus sampai Nabi Musa, ya. Kisah Nabi Musa itu juga diulang-ulang dalam berbagai surat, ya. Terus nanti sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu isinya sejarah, kisah Ashabul Kahfi, ya, kisah Ashabul Ukhdud dan sebagainya. Nah, oleh karena itu ya hadirin sekalian, ya materi sejarah ini sangat penting, ya. Nah, jangan heran kalau di berbagai negara gitu ya, sejarah itu diajarkan untuk membangun kebanggaan mereka, membangun dignity kan. Sehingga simbol-simbol ya tiap negara itu kan membangun kebanggaan. Ya contoh bagaimana ya Amerika lah gitu ya. Amerika itu membangun sekali kan dari simbolnya aja elang gitu kan. Kenapa simbol negara kita Garuda kan kita pilih ya itu. Ya, binatang yang gagah ya kan. Itu kita tidak milih burung emprit ya kan sebagai simbol negara. Amerika pilih burung elang. Ya Prancis pilih ayam jantan gitu kan. Inggris apa? Itu apa ya singa ya kalau ininya three lions sepak bolanya itu kan. Jadi saya belum ketemu ya negara yang simbolnya kecoa gitu ya misalnya gitu ya. Atau curut gitu ya karena memang dignity itu penting membangun itu. Nah sekarang kita lihat kita evaluasi bagaimana anak-anak kita ya, kita juga gitu dulu belajar sejarah itu malah nggak pede dengan Islam gitu ya. Belajar sejarah malah minder menjadi muslim. Pasti ada yang salah itu. Karena tujuan belajar sejarah itu justru membangun ya membangun kebanggaan, ya kan? Bangsa Amerika itu sejarahnya sebetulnya kan kelam karena mereka membasmi bangsa Indian. Tapi sejak kecil dulu saya nonton film Merintintin gitu ya, dulu film waktu saya kecil itu yang salah itu Indian terus tuh. Dulu kalau dalam kita lihat film-film gitu ya, yang menang itu orang kulit putih terus. Ya, jadi itulah kenapa mereka bikin Rambo gitu ya sampai berapa seri itu Rambo. Ya, sampai ya maaf ya toilet aja itu American style gitu kan. Orang Depok bisa enggak buat ya, toilet itu Depok style gitu ya misalnya gitu kan. Nah, itu simbol-simbol kebanggaan ya kan. Nah, sejarah itu. Itu yang dibilang Muhammad Asad tadi itu. Ya, tidak ada peradaban yang berkembang atau bahkan eksis jika peradaban itu sudah hilang kebanggaannya. Nah, ini pentingnya. Dan kita bukan mengada-ada kalau kita bicara tentang sejarah peradaban Islam gitu ya, itu kita bukan mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Ya, kita harus membaca sejarah peradaban Islam itu ya dengan kacamata yang objektif sekaligus subjektif. Subjektifnya apa? Subjektifnya kita sebagai muslim. Ya, pasti kita melihat sejarah Islam dari sudut worldview kan. Ya, itu yang Prof. Alatas menekankan, melihat sejarah itu harus dengan worldview Islam. Karena kita tidak akan memahami. Ya, tidak akan memahami kalau itu bukan dalam kerangka worldview Islam. Misalnya, mengapa orang Islam itu gitu ya. Nanti kok masuk dalam satu negeri, kemudian tidak memaksa mereka masuk Islam, tapi sangat menganjurkan mereka untuk masuk Islam. Dan mereka dikasih 3 pilihan kan, masuk Islam gitu kan, atau membayar jizyah ya kan, atau berperang. ya, karena itu didasari dengan satu keyakinan, ya, bahwa dengan mereka menjadi muslim itu, ya, mereka akan selamat dunia akhirat. Ya, itu nggak difahami, karena ketika terjadi, misalnya ketika terjadi pertempuran pasukan Islam dengan pasukan Romawi Timur, ya, Bizantium, ya, dalam perang Yarmuk gitu kan, orang-orang Romawi itu biasa ngadepi orang-orang Arab sebelumnya sebagai perampok. Ya, mereka udah menduga, worldview mereka bilang ini orang berperang pasti karena dunia gitu, pasti karena mau cari uang, pasti karena mereka mau berkuasa gitu. Karena itu pemahaman mereka begitu, ya. Mereka tidak faham bahwa yang mereka hadapi waktu itu, ya, pasukan Islam ini, itu pasukan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka punya motivasi yang berbeda pasukan Islam dengan yang sebelumnya. Sehingga ketika komandan pasukan Islam bertemu gitu kan, berunding gitu kan sebelum perang, ya mereka ditawari, orang Romawi menawari, udah kamu mau apa sih, emas sekian, saya kasih semua deh gitu lah. Ya, jadi sudah langsung ditembak, ya, di ini cywar, ya sudah, kamu maunya uang segini, harta begini, saya kasih, nanti balik lagi tahun depan gitu. Ya, komandan pasukan Islam ini menjawab dengan diplomasi yang tidak kalah uniknya lah gitu ya. Ya, dia mengatakan, kami ini bangsa peminum darah, ya, dan kami dengar darah orang Romawi itu lezat. Nah, itu diplomasinya seperti itu. Ya, karena orang Muslim mereka waktu itu ya berperang bukan karena harta rampasan perang, bukan karena dunia, ya, karena itu misi. Nah, ini bagus sekali. Jadi lihat ya bagaimana Rasulullah SAW menanamkan ya dignity ini, ya, menanamkan izzah. Ya, izzatin al kafir ini luar biasa. Nah, oleh karena itu dalam sejak kita membaca sejarah peradaban Islam, harus membaca dalam kerangka worldview Islam itu, baru kita nanti faham, oh begini ya, mengapa orang Muslim begini gitu. Ya, kemudian yang kedua, kita juga harus mengakui bagaimanapun juga sejarah ini adalah sejarah manusia. Ya, jangan nanti mencari bahwa seolah-olah pelaku-pelaku sejarah ini gitu ya dalam peradaban Islam itu tidak punya salah. Itu tidak mungkin. Ya, namanya manusia itu pernah salah. Ya, makanya dalam membaca seperti ini, perspektif ya Islam itu sangat penting. Nah, Profesor Wan Muhammad Nur ya, ketika simposium pemikiran Prof. Naqib Al-Attas, simposium internasional di Kuala Lumpur 15 Februari yang lalu, nah, beliau menyebut peradaban Islam itu sebagai virtuous civilization, ya, ya, peradaban mulia, peradaban al-fadilah, ya, peradaban yang penuh nilai-nilai kebaikan itu. Nah, itu jadi oleh karena itu ya beliau menekankan ya perspektif yang telah ditulis oleh Prof. Naqib Al-Attas yang menyebutkan bahwa puncak peradaban Islam itu terjadi di masa Nabi. Di masa Nabi Muhammad SAW. Ya. Perspektif ini sangat penting karena peradaban Islam sangat menekankan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai kemuliaan diri manusia itu. Sebab untuk itulah Rasulullah diutus. Ya, ya, bu'itsu li'utammima makarimal akhlak, itu aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Gitu ya. Dan Rasulullah juga memberi contoh sendiri, ya, contoh yang agung di situ. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Al-Qur'an menyebut akhlak Rasulullah itu sangat mulia, ya, sangat agung, ya. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan khuluquhu Al-Qur'an, ya. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Nah, jadi peradaban Islam itu peradaban yang menjunjung akhlak mulia ini. Peradaban iman dan takwa itu. Jadi kalau kita mengukur satu ketinggian satu peradaban, ya, bukan diukur dari materi, ya, ya, berapa nanti berapa tinggi gedungnya, berapa canggih teknologinya, ya, itu bagian dari peradaban. Tapi nilai terpenting peradaban, ciri utama peradaban Islam adalah peradaban nilai, ya, peradaban yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan itu. Makanya puncak peradaban itu adalah di zaman Rasulullah SAW. Khairul qurun qarni, ya, Rasulullah. Sebaik-baik zaman, sebaik-baik generasi itu generasiku. Itu menunjukkan di Madinah itulah ya, Al-Madinah Al-Fadilah itu ya, Madinah yang penuh keutamaan itu ya, itu terwujud ya. Dan itu penting ya, Profesor Wan Muhammad Nur menekankan begini cara pandangnya, bahwa ya kalau kita letakkan ya kemajuan peradaban Islam itu di masa Andalusia ya, di masa Abbasiyah, di masa Umayyah, Turki Utsmani, dengan berbagai kemajuannya gitu ya, sains dan teknologi yang mereka raih gitu ya, di mana memang Islam pernah memimpin ya, sains dan teknologi itu selama sekitar 700 tahun ya, itu terjadi ya. Tapi prestasi peradaban Islam itu dalam bidang sains dan teknologi itu semua sudah dilampaui oleh Barat ya. Apa yang gak bisa dilampaui itu adalah prestasi akhlakul karimah yang pernah ya dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan generasi pertama ya, mereka disebut sebagai para pemimpin yang disebut Khulafa ar-Rasyidun ya, para pemimpin yang mendapatkan petunjuk dari Allah ya, para pemimpin yang dibimbing oleh Allah ya, itu model terbaik ya, model terbaik ya. Bagaimana kita melihat ya seorang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, memimpin perluasan Islam begitu luas dan menjamin satu apa namanya penaklukan yang damai dan pembangunan peradaban yang tinggi ya di kota Yerusalem pada tahun 637 ya, perspektifnya, perspektif melihat ini ya. Sebab nanti saya pernah dulu ya pengalaman ada seorang cendekiawan muslim ya, dia kalau menceritakan tentang sejarah ya, tentang politik Islam itu ya, yang diceritakan adalah perebutan kekuasaan ya, konflik ini berantem gitu kan. Jadi sejarah Islam itu yang diceritakan itu adalah berantemnya ya kan, kemudian misalnya antara Ali dengan Muawiyah ya kan, nanti Ali dengan Aisyah ya, kemudian antara Umayyah dengan Abbasiyah ya, terus menerus sejarah sepertinya isinya itu konflik terus. Nah, tapi sang cendekiawan ini pernah saya dengarkan ceramahnya gitu ya. Kalau dia menceritakan tentang sejarah keagungan sains Islam, ilmu pengetahuan dalam Islam itu luar biasa. Oh, Islam itu hebat, ilmu pengetahuannya begini, saintisnya begini, dan seterusnya. Pernah saya sampaikan ke beliau gitu. Kenapa itu kok paradoks gitu? Ya, bagaimana mungkin dalam situasi ya, kemelut politik yang seperti tidak ada habisnya gitu ya, muncul ya peradaban yang selama beratus-ratus tahun memimpin ya dalam ilmu pengetahuan itu. Nah, di sini menurut saya ya waktu itu saya sampaikan kepada sang cendekiawan itu, waktu saya masih jadi wartawan ya, itu saya sampaikan kenapa begitu ya. Jadi apa betul bahwa Islam itu tidak punya, seolah-olah kemudian Islam tidak punya satu pemikiran ya dalam bidang politik ya, tidak ada satu sistem yang berbeda dengan yang lain gitu ya. Nah, tidak ada keunikannya gitu. Nah, itu kan tidak betul ya. Dalam sejarah, cara melihat sejarah ya, itu sejarah itu ratusan tahun gitu kan, disajikan dalam tempo beberapa menit saja seperti kita sekarang ini. Sejarah 1400 tahun lebih, kita harus bicara dalam waktu ya kan 40 atau 45 menit ya kan. Apa yang mau kita sampaikan? Tentu kan kita memilih fakta-fakta itu. Dan fakta-fakta itu kita sampaikan dalam kerangka pikir tertentu. Ya, jadi kita sebagai muslim gitu ya, kita berusaha seobjektif mungkin gitu ya, apapun, tapi juga ada subjektifnya. Subjektifnya apa? Sejarah ini kita sampaikan sebagai ibroh. Ya, betul dalam sejarah manapun kita sejarah perkembangan Islam di Andalusia dan seterusnya itu selalu nanti ada ada kelemahan di situ. Ya, karena penguasa-penguasa muslim misalnya gitu ya, itu juga manusia biasa. Yang mereka punya ya, kalau dicari kesalahannya ada saja. Kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beliau maksum. Tapi selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia biasa. Sehebat apapun mereka tetap manusia, ya. Nah, ini yang penting. Nah, apa keagungan peradaban Islam, ya? Salah satu buku yang menurut saya penting untuk dibaca ini buku ini. Ya, ini yang buku What Islam Did For Us, ya. Jadi Understanding Islam's Contribution to Western Civilization, memahami ya kontribusi Islam terhadap peradaban Barat. Ini menurut saya buku yang penting ya, ditulis oleh sejarawan Tim Wallace Murphy ini ya, orang Barat gitu ya, dan buku ini terbit tahun 2006 ya, tahun 2006, jadi masih relatif baru buku ini. Nah, jadi di sini tergambar ya, tergambar bagaimana keagungan peradaban Islam itu. Bahkan sang penulis ini sampai menulis satu subbab ya, The West Debt to Islam ya, hutang Barat terhadap Islam gitu, yang dia nanti menggambarkan penulis ini ya, sampai kapanpun katanya ya, orang Eropa itu tidak akan mampu membayar hutangnya pada orang Muslim ya, karena begitu besarnya ya jasa orang Muslim gitu ya bagi perkembangan ini. Termasuk misalnya satu contoh ya, bagaimana ada judul Europe's First Universities ya, bagaimana universitas-universitas di Barat ini, di Oxford kemudian Cambridge ya, itu memang dijiplak saja dari kampus-kampus di Spanyol pada waktu itu ya, di wilayah Muslim ya. Jadi sang penulis ini ya, di ringkasan bukunya mengatakan ya, misalnya begini, what Islam itu kalau saya, under Islamic rule at the height of the Moorish Empire, maksudnya di Spanyol ya, di Muslim yang berlangsung panjang ya, peradaban Islam Spanyol itu dari 711 ya sampai 1492 ya, hampir 800 tahun ya, the three great monotheistic faiths ya, Judaism, Christianity, Islam ya, coexisted in relative harmony, enjoying a high degree of religious tolerance in a flourishing intellectual and artistic milieu ya. Jadi ini pengakuan penting juga, pernah saya sebutkan kan, penulis-penulis Yahudi pun mengakui itu, zaman kejayaan Andalusia itu ya, Muslim Andalusia itu, Muslim Spanyol itu juga zaman kejayaan Yahudi. Jadi situ kata Tim Wallace Murphy ya, Muslim, Yahudi, Kristen di Eropa itu mereka coexisted ya, mereka hidup bersama ya dengan damai, bahkan mereka nanti mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi bandingkan dengan kondisi sekarang ya, bagaimana ketika Muslim menjadi minoritas ya. Jadi ini satu contoh ya, bagaimana kita peradaban Islam, kita lihat ya bagaimana perkembangan, dan contoh terbaik tentu adalah Rasulullah SAW, karena peradaban ini unik ya, peradaban Islam itu unik. Kenapa? Karena ada model ya, ada model, modelnya itu model Nabi itu. Jadi kita ini punya model, kita bukan berkembang terus ya tanpa tujuan, tanpa ada model tertentu, tidak ya. Peradaban terbaik itu peradaban di masa Rasulullah SAW. Madinah itu adalah model ideal. Maka kalau kita mau membangun ya satu peradaban yang unggul, kita punya modelnya. Modelnya itu di situ kan ya, ya bukan hanya pemimpin yang hebat ya, bukan hanya Rasulullah SAW yang memang manusia yang sempurna, insan kamil gitu ya, tapi ya para sahabat-sahabat beliau gitu ya, murid-murid beliau itu, masyarakat pada waktu luar biasa ya. Bagaimana Rasulullah SAW berhasil membangun satu masyarakat yang unggul? Apa masyarakat yang unggul ini, masyarakat yang sempurna ini apa gitu ya, masyarakat yang ideal lah gitu ya. Pertama kita lihat ya, bagaimana budaya literasinya ya, kita pernah bahas dalam materi keunikan bagaimana keteladanan Rasulullah SAW ya, kita coba review kembali itu. Rasulullah itu ya memberikan contoh keteladanan yang luar biasa dalam membangun budaya literasi dalam waktu yang sangat singkat ya. Bangsa Arab yang asalnya tidak punya tradisi tulis dididik oleh Rasulullah menjadi bangsa yang haus menulis ya, menulis Al-Quran, menulis hadis, bahkan surat-surat, bahkan piagam Madinah, perjanjian antara Muslim dengan berbagai kelompok di Madinah, terutama orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi budaya literasi itu begitu tinggi gitu. Dan itu ditandai dengan kegemaran menulis itu ya, kecintaan ilmu itu begitu tinggi ya. Nah itu ciri dari bangsa yang maju. Kapanpun juga satu bangsa punya budaya literasi yang tinggi, dia akan menjadi bangsa yang besar dimanapun juga. Nah itu ada contohnya, Rasulullah SAW membangun ya budaya literasi yang hebat itu dalam waktu beberapa tahun saja, karena beliau menjadi nabi pada umur 40 tahun dan beliau kemudian wafat tahun 63. Ya, umur 63 maksudnya umur waktu kan, jadi hanya 23 tahun. Ya. Kita aja kekuasaan apa di Indonesia ini kan Bung Karno berapa tahun? 45 sampai 65, ya 20 tahun. Pak Harto 32 tahun. Ya. Pak SBY 10 tahun. Tambah lagi siapa? Waktu itu Gus Dur, kemudian siapa? Megawati gitu ya. Terus SBY, terus sekarang Pak Jokowi ya. Pak Jokowi sudah 6 tahun ini. Ya. Jadi kita lihat ya ini sekalian, kita ada contoh model gitu ya. Jadi kalau setiap tahun ya kita berharap di istana itu sejak zaman Bung Karno itu ada tradisi memperingati Maulid Nabi. Ya, sampai dalam buku Dr. Daud Yusuf memoirnya Dr. Daud Yusuf itu ya yang diterbitkan oleh Kompas ya, Daud Yusuf menceritakan waktu dia menjadi Menteri Pedanka, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, beliau pernah usul kepada Pak Harto agar orang Kristen juga diizinkan menyelenggarakan Natal itu di Istana Negara gitu. Jadi kenapa hanya peringatan Maulid Nabi Muhammad saja yang di Istana Negara gitu. Sementara yang disebut sebagai apa? Natal gitu, peringatan Natal kok tidak di Istana Negara gitu. Nah, kata Daud Yusuf Pak Harto itu diem gitu. Nah, biasa kan. Ya kami dulu kalau wartawan di istana tahu kalau kita menteri habis ketemu Pak Harto kita tanya apa Pak respon Pak Presiden. Ya paling Pak Presiden diam. Nah, itu diam dalam politik gaya Jawa itu biasanya menunjukkan ketidaksetujuan. Ya, Pak Harto itu halus ya kalau mengatakan tidak setuju itu bukan saya enggak setuju gitu, enggak begitu. Ya, ada cerita dari Pak Maftuh Basyuni, almarhum Pak Maftuh Basyuni. Ini sekedar intermezzo saja. Jadi, gaya politik Jawa beda ini Pak Harto. Jadi kata Pak Maftuh ini menteri-menteri itu udah paham kalau Pak Harto enggak setuju itu biasanya cuma nanya. Ya, apa itu perlu gitu. Nah, biasanya menteri sudah paham. Ya, kalau ini Pak Harto berarti tidak setuju gitu loh, ya kan? Apa itu? Apa memang begitu? Itu cuma dengan tanda tanya. Nah, tapi dia bilang, nah kalau Pak Habibie beda, kata Pak Harto itu. Waktu Pak Habibie waktu ketemu Pak Harto gitu kan mau apa menyelenggarakan satu acara ya di Mekah waktu itu gitu ya. Pertemuan cendekiawan-cendekiawan untuk menandatangani satu piagam ya. Pak Harto bilang begini, apa itu perlu? Nah, Pak Habibie dengan gayanya sendiri bilang, oh itu perlu Pak. Nah, itu kata Pak Harto bahas ini cuma Pak Habibie yang berani bantah Pak Harto begitu. Itu perlu Pak. Padahal sebetulnya itu Pak Harto keberatan. Ya, ada seorang duta besar pernah cerita ke saya. Dia duta besar Syria dulu. Sudah meninggal juga orangnya. Dia cerita waktu pernah ngadep Pak Harto waktu dia jadi duta besar. Waktu itu dia diundang juga untuk mengunjungi negara Israel gitu. Nah, zaman masih apa pergolakan Hamas tahun 88 gitu ya. Itu Pak Harto bilang begini, kata duta besar ini, Pak Harto bilang apa itu? Ya nanti kamu di sana kena batu gitu. Nah, gitu. Kan intifada waktu itu kan gitu. Karena kena batu. Gitu. Itu sudah Pak Harto begitu, artinya sang duta besar ini saya bilang dia sudah paham ini kayaknya begitu. Ya. Saya tadi cerita tentang Maulid ya. Maksud saya terus bilang kita berharap gitu ya kalau para pemimpin negara kita itu memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu coba lihat ya bagaimana Nabi Muhammad SAW telah berhasil membangun satu model peradaban yang tinggi. Inilah kenapa ya saya berulang kali gitu ya di mana-mana gitu dari konsep Prof. Naqib Al-Attas tentang bagaimana kita membaca peradaban Islam ini gitu ya. Itu saya sampaikan ya teori kemajuan yang diajarkan kepada anak-anak kita di sekolah ini gitu ya tentang kemajuan suatu negara ya kan itu ada materinya itu ciri-ciri negara maju gitu kan negara yang income per kapitanya sekian gitu kan negara yang sampai sekarang ada lagi ciri-ciri yang di kurikulum 2013 tuh di tingkat SMP ya salah satu ciri negara maju itu negara yang angka pertumbuhan penduduknya rendah gitu ya. Oh, negara maju saja sekarang ingin banyak anak gitu ya. Sekarang malah Indonesia mau nyonto gitu kan. Apa namanya? Menganggap bahwa kalau anaknya banyak itu akan menimbulkan kesusahan bagi ekonomi negara gitu. Nah itu kan keliru. Ya kita itu bukan banyak atau sedikit, yang penting adil gitu deh. Kan sila kelimanya Pancasila keadilan sosial, adil gitu loh ya kan. Jadi kalau orang-orang yang baik, orang-orang soleh, ya kan, negara itu harus memberikan tunjangan menurut saya gitu ya kepada orang-orang soleh, orang baik itu untuk punya anak banyak, ya, nah, karena dia mampu mendidik. Ya, tapi kalau dia nggak mampu mendidik, ya apalagi jahat pada anaknya gitu ya, jangan. Nah itu perlunya kementerian ya pemberdayaan keluarga, kan saya usulkan tuh ke ya beberapa menteri lah waktu itu yang saya kenal, coba usulkanlah kepada presiden kita ini, Bu, kementerian pemberdayaan perempuan ya. Masa kementerian pemberdayaan perempuan itu anggarannya lebih dari 500 miliar setahun ya, memberdayakan perempuan. Lu apa laki-laki nggak perlu diberdayakan? Ya kan? Nggak ada anggaran. Coba ini ada anggaran Kementerian Pemberdayaan Laki-laki, ya, ada dirjen. Kenapa hanya perempuan yang perlu diberdayakan? Nah, ini kan cara konsep pembangunannya itu yang ya pembangunanisme gitu ya. Karena pembangunan dibangun dengan apa? Develop kan, develop, developing, mengembangkan. Ya, jadi kemajuan nanti diartikan dengan berubah. Kita ngejar sesuatu gitu kan. Oh, yang kita kejar maju. Maju itu apa? Oh, itu negara maju itu income per kapitanya sekian. Kita mau ke sana gitu. Apa itu tujuan kita? Tujuan kita hidup berbangsa bernegara itu kan bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ya kan, tujuan kita mau jadi orang baik. Tujuan kita negara kita ini menjadi negara yang adil, ya. Negara yang adil dan makmur ya dalam naungan ridho Ilahi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi ini pentingnya kalau kita orang muslim ya kan, kita kan negeri kita ini mayoritas muslim, pejabat-pejabatnya muslim ya. Nah, kita perlu punya konsep membaca peradaban itu. Dan itulah model terbaik yang kita mengacu ke sana. Literasi ya kan. Coba budaya disiplin. Rasulullah luar biasa menanamkan disiplin ya. Ya, bagaimana disiplin makan ya kan, sampai berapa kali mengunyah. Ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, disiplin ya. Perkara yang terbaik itu ya kan khairul umur atwamuha wa in qalla. Jadi perkara yang baik itu adalah yang rutin gitu kan, walaupun sedikit. Ya, jadi salat sunah ya, bagaimana tahajud itu yang penting rutin. Nah, ini coba ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajari disiplin yang sangat tinggi ya. Untuk diri beliau langsung ya, beliau menjadi contoh terbaik di situ ya, bagaimana menjaga kebersihan ya dan seterusnya, itu contoh-contoh yang luar biasa ya, kedisiplinan itu. Kemudian coba ya Madinah itu ya, kasih sayang, budaya kasih sayang, masya Allah ya, sikap para sahabat yang mendahulukan kepentingan saudaranya, bahkan rela ya mengorbankan nyawanya untuk saudaranya. Ya, nah sekarang ini nilai itu sangat penting kalau kita lihat, gitu ya. Kita kan sedih, gitu ya. Mengapa dalam era corona ini ya, ya masih malah banyak ditemukan kasus orang yang menimbun masker, ya susah gitu. Saya masuk beberapa apotek di sekitar Depok sini, gitu. Yang ditulisin ya itu, ya masker tidak ada, ya. Jadi kita sedih kan, kok ini artinya apa? Ada sesuatu yang harus kita perbaiki gitu, jiwa bangsa kita ini. Ya, jadi perlu dan Rasulullah mencontohkan itu dalam kondisi-kondisi susah, orang bekerja sama, saling tolong-menolong. Nah, itu yang sulit ya. Jadi kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau membangun satu peradaban yang sangat mulia itu. Peradaban yang tinggi, ya. Budaya apa? Penegakan hukum. Ya Rasulullah tidak pandang bulu ya, beliau bahkan kita lihat ya nanti Umar bin Khattab saja gitu ya itu mencambuk anaknya sendiri ya. Jadi waktu itu nggak peduli anak kepala negara pun gitu ya salah dihukum ya. Rasulullah bersumpah demi Allah ya, kalau anakku Fatimah mencuri ya aku potong tangannya ya. Karena waktu itu beliau mendapati satu kasus gitu Ini di kalangan orang-orang Yahudi dulu tradisinya kalau orang besarnya yang melanggar hukum ya itu tidak dihukum, tapi kalau orang kecil dihukum. Ya, dan Rasulullah tidak mau seperti itu. Ya demi Allah, ya kata kata beliau. Ya laukanat Fatimatu sarokot lakototu yadaha. Ya. Atau lau sarokot Fatimatu ya lakototu yadaha. Jadi andaikan Fatimah itu mencuri, kata Rasulullah, aku potong tangannya. Nah, ini keadilan hukum ini yang sekarang kita merindukan ya di negeri kita ini. Jadi hadirin rahimakumullah ya, kalau kita membaca misalnya gitu ya keagungan Abbasiyah ya Umayyah, lihat bagaimana prestasi mereka dalam berbagai bidang. Dan cara mengajarkan sejarah peradaban Islam ini penting ya. Jadi jangan yang ditonjolkan itu adalah beberapa kasus gitu ya, konflik-konflik. Jadi akhirnya anak-anak sekolah gitu ya memahami, iya ya sejarah Islam itu kerjaannya berantem aja gitu ya. Sampai ini meskipun nggak terlalu tepat ya kan dulu. Kenapa sih orang Islam itu suka berantem? Karena contoh di apa namanya? Di pesantren gitu ya, kalau kita belajar nahwu di pesantren tuh yang dipakai kata tuh doroba saja gitu, tapi saya pikir itu nggak terlalu tepat, cuma itu jadi candaan lah gitu ya. Kenapa kita masih ingat doroba Zaidun Amron? Masih ingat kalau belajar nahwu di pondok tuh contoh yang paling terkenal tuh doroba Zaidun Amron gitu ya, Zaid memukul Amar itu kan doroba, jadi dikit-dikit memukul gitu ya. Kalau lagu anak-anak itu ya kancil nyolong timun itu kan, nah itu juga katanya lagu kurang mendidik, tapi saya nggak merasa itu dari dulu perasaan saya si kancil nyuri ke timun itu ya begitu-begitu aja. Tapi mungkin kalau sekarang dihayati dalam perspektif yang berbeda ya, lagunya kancil nyuri ke timun terus jangan diberi ampun apa namanya? Iya kan, jangan diberi ampun gitu kan, lagunya begitu tuh, jangan diberi ampun. Nah itu anak-anak ya jangan gitulah ya kan, masa nyuri ketimun aja nggak dikasih ampun ya, jadi kancil itu pun kancil gitu ya. Nah, jadi ibu saudara sekalian ya, jadi Islam ini telah membangun satu peradaban yang itu nyata. Jadi kalau kita bicara rahmatan lil alamin, ma'arsanaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus kamu Muhammad kecuali kamu menjadi rahmat ya bagi seluruh alam. Itu bukan di atas kertas gitu ya. Rasulullah telah membuktikan itu. Ya, di masa beliau, kemudian di masa Khulafaur Rasyidin, di masa Bani Umayyah, di masa Abbasiyah, itu kan, di masa Andalusia. Ya, sampai nanti ya kita bahas khusus tentang bagaimana peradaban Islam di Nusantara ini. Islam ini sekarang ya bagaimanapun kondisinya gitu ya. Itu Samuel Huntington masih menyebut Islam itu salah satu ya delapan peradaban besar yang masih eksis sekarang ini. Dan bahkan dia mengakui gitu, Islam satu-satunya peradaban gitu yang pernah mengalahkan Barat. Ya, pernah meletakkan Barat dalam keraguan. Islam is the only civilization ya which has put the survival of the West in doubt. Nah, itu kata-kata Huntington dalam The Class of Civilization. Islam satu-satunya peradaban gitu ya yang pernah mengalahkan Barat, yang pernah meletakkan keselamatan Barat dalam keraguan itu. Ya, jadi and it has done at least twice kata dia. Paling tidak itu terjadi dua kali. Ya. Jadi ini yang perlu kita lihat ya. Dan nanti sebaliknya makanya kalau mau belajar peradaban gitu ya di buku saya Wajah Peradaban Barat ini gitu. Terus fahami sejarah peradaban Barat itu. Ya, paham bisa. Jadi kalau kita bandingkan begitu ya, bagaimana membandingkan sehari, kita baru melihat di situ. Ya, kasus terhadap Yahudi saja ya, Tim Wallace Murphy ini ya, ini bukunya juga membandingkan ya ada bagaimana hubungan Yahudi dan Kristen di sini ya. Mulai dari bab satunya Ancient Egypt, The First Revelation of the Abrahamic Religion, The Writing of the Old Testament, ya, Judaism at the Time of Jesus, ya, The Foundation of Christianity, ya, True Teaching of Jesus, ya, The True Teaching of Jesus, The Foundation of Christian Europe, and the Dark Ages, ya, the foundation of the world of Islam. Nah, jadi dia membandingkan, ya, ini peradaban Yahudi, ini Kristen, ini Islam. Nah, itu juga yang saya tulis dalam buku saya ini, ya, tinjauan historis konflik Yahudi Kristen Islam. Kita bisa melihat, ya, bagaimana sejarah, ya, keagungan peradaban Islam itu, gitu ya, dibandingkan dengan sejarah keagungan peradaban yang lain. Nah, apa pentingnya kita belajar sejarah peradaban Islam itu? Gitu? Ya, sama dengan yang dikatakan Tim Wallace Murphy, dia mengatakan Islam itu telah mampu menunjukkan, membangun satu peradaban yang penuh toleran, ya, sehingga bangsa Barat harus berterima kasih, ya, karena mereka berhutang, kita kan, dia bilang orang Barat ini, kita berhutang pada orang Muslim, ya, karena kita yang membangun peradaban kita, ya, Western Civilization itu karena kontribusi yang sangat besar dari kaum Muslimin. Ya, saya kemarin ceritakan waktu 2010, ya, saya menghadiri pameran Islamic Science, gitu ya, di Museum Science di London. Ya, nah, di situ saya melihat itu pameran itu dibuka oleh Pangeran Charles. Ya, di situ saya melihat orang-orang Barat berdatangan, ya, menonton, dan mereka di situ nonton itu baru dikasih tahu, ya, ini loh dulu, ya kan, asal usul kimia, asal usul arsitektur, asal usul kedokteran, asal usul penerbangan. Kontribusi umat Islam itu nyata di situ. Nah, tentu ibu sekalian, bukan kita ini bukan romantisisme, ya, bukan kita itu kan dulu, ya kan, ya Islam memang betul hebat itu dulu, gitu loh, itu dulu. Nah, sekarang kalau ditanya terus sekarang apa yang kamu banggakan sebagai orang Islam? Memang dulu Islam itu hebat, ya, memang Islam dulu menguasai sains teknologi, Islam dulu pernah hebat menjadi superior di bidang militer, gitu ya. Itu kan dulu. Sekarang apa yang Anda banggakan sebagai Muslim? Ya, nah, maaf ya, jawaban kita tegas, ya, Islam punya nilai-nilai yang tidak berubah, yang dynamic stabilizing, ya. Jadi dia Islam itu ada dinamisnya, tapi juga ada stabilisernya, ya, ada sawabitnya, tidak semuanya berubah. Dan ajaran-ajaran Islam itu terjaga, Al-Quran terjaga, hadis terjaga, contoh-contoh, ya, kehidupan para sahabat Nabi terjaga. Jadi artinya apa di situ? Konsep ini, ya, konsep ini masih terjaga, ya, bagimu agama, ya. Jadi Islam agama yang sudah sempurna, karena sudah sempurna, dia tidak berubah, lihat aja ajaran Islam itu, ya. Tetapi ada aspek-aspek perubahannya, ya kan, terutama ketika nanti menghadapi realitas, aplikasinya berubah, ya. Tapi ajarannya tidak berubah, sholat kita tidak berubah. Cari agama yang sekarang ritualnya, ya, sama semua seperti Islam, ya, 1400 tahun kita sholat ya seperti ini, tidak berubah, ya, ya. Jadi ini khazanah Islam. Jadi apa yang dikhawatirkan orang-orang seperti Huntington dan sebagainya itu, ya, yang disebut sebagai hardliners, ya, di Amerika. Apa yang mereka khawatirkan sebetulnya gitu. Ya kan? Karena ada potensi yang begitu besar umat Islam ini gitu, ya, yang tidak berkurang. Umat Islam itu meskipun dalam keadaan sekarang peradaban yang peradaban yang tidak terunggul lah sekarang di dunia gitu, ya. Tapi ajaran Islam itu masih tetap. Dan yang mengkhawatirkan mereka juga apa? Umat Islam ini masih yakin dengan agamanya. Ya, masih yakin bahwa Islam akan membangun peradaban, mampu menyelesaikan problematika umat manusia ini. Nah, keyakinan ini sudah enggak dipunyai oleh komunis, gitu kan? Bahkan sekarang enggak dipunyai oleh peradaban barat. Ya, mereka apa konsepnya menyelesaikan problematika manusia, ya? Yakin mereka apa gitu. Kalau mereka yakin gitu, ya, kenapa harus menghalang-halangi Islam? Ya, jadi itu, ya. Jadi sekali lagi, ya, kita bisa membaca sejarah peradaban Islam dalam perspektif tertentu, dan Islam terbukti telah mewujudkan, ya, misi besar, ya, Rasulullah SAW mewujudkan rahmatan lil alamin, itu terwujud. Ya, tinggal kita sekarang ini bagaimana menggali kembali gitu, ya, konsep-konsep, contoh-contoh Rasulullah SAW, para generasi sahabat, tabiin, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya, untuk diaktualisasikan di era sekarang. Nah, itulah pentingnya pendidikan dan pemahaman sejarah keagungan peradaban Islam, sehingga bisa menanamkan nilai-nilai apa tadi itu, pride, ya, izzah, orang Islam punya izzah. Kalau orang Islam enggak bangga sebagai muslim, enggak mungkin dia bersemangat untuk menyampaikan Islam ya kepada umat manusia ini. Nah, demikian ya, saya kira secara umum ya, silahkan di dalami lagi materi ini ya di beberapa buku yang saya sebut ini. Terima kasih, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Yang pertama dari saudara Dedi Suryadi, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, Ustaz, berasal dari mana sejarah kurikulum yang sekarang diterapkan di sekolah-sekolah? Kurikulum, kita tuh punya beberapa kurikulum kan, terakhir kurikulum 2006, KTSP, ya, kemudian sekarang ini yang dipakai kan kurikulum 2013. Ya, saya sejarahnya dari mana gitu nggak tahu saya menyitu. Ya, kayaknya ya kita susun sendiri kurikulum, tapi tentu mengacu dengan konsep-konsep kurikulum yang ada. Yang jelas kurikulum menurut saya ya, sampai sekarang ya kurikulum kita ini gitu ya belum sesuai ya dengan petunjuk atau amanah konstitusi kita. Di mana kurikulum itu seharusnya, jadi kalau kita bicara pendidikan, kita harus bicara pertama tujuan ya. Oleh karena itu kan di dalam konstitusi itu yang dipentingkan tujuan ya, bahwa amanah konstitusi kita, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itu tujuan, jalan gitu, lintasan untuk mencapai tujuan. Tujuan kita kan jelas, membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan cerdas, gitu loh. Ya kan, itu tujuannya. Nanti dirinci dalam Undang-Undang Sisdiknas ya nomor 20 tahun 2003. Juga Undang-Undang Pendidikan Tinggi ya nomor 12 tahun 2012. Nah, seharusnya kurikulum kita mengarah ke sana. Jadi bukan hanya mencetak pekerja yang terampil gitu ya, tapi membentuk manusia yang sempurna, manusia yang beriman, bertakwa, mulia, yang salah satu kriterianya adalah bisa kerja, dia profesional gitu. Itu salah satu kriteria. Tapi ya ini sekalian ya, saya juga maklum ya, kalau sekarang kita ini problem kita tidak semudah itu ya. Tidak semudah kurikulumnya kita ubah terus pendidikan kita akan berubah jadi baik, belum tentu. Faktor utama guru. Ya, kadang-kadang misalnya contoh begini ya, saya beberapa kali ngisi guru-guru agama, ya diskusi dengan para guru agama di Jakarta, di Bogor gitu. Itu ada pertanyaan guru itu biasanya begini. Kenapa Pak kok pelajaran agama Islam itu cuma 2 jam seminggu? Kan sangat minim gitu ya. Pernah ada guru agama nanya begitu. Terus saya tanya balik. Ya, pengalaman saya belajar agama di sekolah gitu ya. Dulu ya teman-teman saya itu gak suka itu, jenuh, bahkan guru agama itu gak disukai ya. Dan itu saya dengar di banyak tempat, bukan hanya di tempat saya, kalau pelajaran agama itu masuk diremehkan. Saya bilang, gimana murid-murid kita ini belajar 2 jam seminggu aja sudah jenuh, terus minta ditambah 4 jam seminggu, 5 jam seminggu, apa gak tambah jenuh? Saya bilang. Jadi kita minta tambahan, tapi harus ingat juga kualitas guru agamanya juga harus ditingkatkan. Yang jadi guru agama ini ya, itu jangan yang sisa-sisa. Maksudnya yang jadi guru agama itu betul-betul yang motivasinya memang berjuang, yang punya intelektual yang terbaik, itu jadi guru agama gitu. Jadi misalnya dia dokter sekaligus dia guru agama ya. Jadi kalau guru agamanya itu ya, itu orang-orang yang kuliahnya saja sudah daripada nggak diterima di tempat lain, udahlah kuliah pendidikan agama Islam gitu ya. Setelah itu nanti kuliahnya asal-asalan gitu ya, nggak serius, sudah motivasinya pun untuk cari bayaran gitu ya. Kalau sudah seperti itu ya clear. Ya, jadi kurikulum tadi itu begitu. Ya, jadi sekarang ini kalau kita memperbaiki pendidikan nasional kita, kuncinya tetap di guru. Baru kita bicara kurikulum di situ. Ya, jadi begitu ya kurikulum kita. Terus? Saya dari penanya sama. Ya. Apakah kurikulum ini juga diterapkan di negara-negara lain selain Indonesia? Iya, ada yang sama, ada yang tidak kan. Kalau kita bicara tentang sains misalnya kan, banyak, makanya ada kan lomba matematika, fisika, astronomi, lomba kimia dan sebagainya, sama. Ada yang sama, ada yang tidak. Ada yang khas Indonesia. Ya, itu muatan kurikulum ya. Ya, terus Nomor tiga. Berdasarkan pernyataan yang mengatakan bahwa kurikulum tersebut hanya untuk menyiapkan tenaga buruh pabrik. Ya, secara umum memang begitu. Sampai kita, kalau pendidikan kita berjenjang ya, dari TK sampai perguruan tinggi, ya, pertimbangan memberikan izin pendirian prodi atau jurusan, itu pertimbangannya memang pertimbangan untuk bekerja, supaya mengurangi pengangguran, kan gitu. Yang dilakukan, ya, apakah buruh pabrik atau buruh apa, terserah. Tapi, ya coba saja ya, kalau orang mau jadi pegawai negeri gitu, lihat ya, Masya Allah yang mendaftar begitu berjubelnya gitu ya. Apa sebetulnya yang mau dicari di situ gitu ya. Ya orang bayangkan dari pegawai negeri itu enak ya, dapat pensiun gitu ya. Terus yang tidak betul kalau dia berpikir ya, dari pegawai negeri itu bisa nyambi gitu ya. Nah itu yang pikirannya gak benar. Ya jadi mentalnya gitu ya, itu harus ya, tujuannya memang seperti itu. Nah inilah yang juga perlu menurut saya ya di dalam kurikulum kita gitu ya, itu ditingkatkan ya, tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang baik. Manusia yang baik itu manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, manusia yang beradab, yang punya skill tertentu untuk dia mandiri gitu ya. Itu begitu, jadi proporsinya gitu ya, itu yang ditingkatkan. Bukan salah ya, mendidik orang supaya bisa bekerja itu tidak salah, tapi porsinya itu bukan yang utama. Yang utama dalam pendidikan itu mendidik orang jadi orang baik, itu yang utama. Ya, oke. Okay. Dari saudara Azam Ramadan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Benarkah Waalaikumsalam. Benarkah terdapat deislamisasi penulisan sejarah di Indonesia? Apakah materi pelajaran sejarah yang menjadi kurikulum pendidikan hari ini sudah final, berapa? Ya, kurikulum itu tidak final ya, selalu ada perubahan. Kami pun sudah pernah mengusulkan ya perbaikan dari Dewan Dakwah ya. Saya pernah datang di masa Menteri Pendidikannya Pak Muhammad Nuh. Saya jumpa dengan juru bicara beliau, seorang profesor. Saya ketemu, saya kenal beliau juga. Saya bawa itu 2 jilid buku sejarah yang ditulis oleh tim dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Sejarah nasional ya, perspektif baru untuk SMA ini sekarang sedang kita sempurnakan lagi gitu ya. Nah, salah satu contoh yang kita tanamkan adalah, karena ini sejarah ini kan kita mau mengajarkan untuk orang muslim. Ya, jadi orang muslim Indonesia. Nah, dia perlu memahami. Misalnya dalam sejarah sekarang ini ya, peran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya, peran Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, sebagai tokoh pendidikan itu kurang ditonjolkan. Ya kalau orang bicara tentang 10 November Hari Pahlawan gitu ya, sosok Kiai Hasyim Asy'ari itu enggak tampil. Saya pernah malah di satu sekolah Islam ya, ada film yang diputar singkat film singkat tentang Hari Pahlawan itu. Sama sekali enggak disebut ya peran Kiai Hasyim Asy'ari, padahal peran beliau luar biasa di situ dengan fatwa jihadnya ya. 22 Oktober tahun 45. Nah, itu kan nanti peristiwa 10 November itu begitu dahsyat, tidak terlepas dari kehebatan fatwa beliau. Dan sekarang alhamdulillah kan 22 Oktober itu ditetapkan sebagai hari santri karena mengakui jasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan para santri di Indonesia waktu itu dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Itu banyak yang harus diperbaiki menurut saya, direkonstruksi ya. Nah, salah satu buku usaha ini ya, penulisan sejarah yang tulisnya Dr. Suidat ini, yang Sekjen Pesantren At-Taqwa. Nah, ini untuk pelajar. Ini biasanya bisa diajarkan untuk tingkat SD sampai SMP. Nah, di sinilah anak-anak muslim terutama para santri gitu ya, pelajar-pelajar Islam itu disarankan untuk membaca buku sejarah ini supaya ngerti, kenal gitu ya. harus adil kan, tujuannya kan kita mendidik orang beradab ya. Jangan sampai ya orang-orang Muslim Indonesia tidak kenal gitu ya, tidak kenal Muhammad Nasir, tidak kenal Buya Hamka, tidak kenal Kiai Ahmad Dahlan, tidak kenal Kiai Hasyim Asy'ari, ya kan, tidak kenal Diponegoro sebagai mujahid ya. Bung Karno saja waktu 100 tahun ya peringatan wafatnya Diponegoro itu diperingati oleh Bung Karno di istana. Ada buku kecil yang diterbitkan waktu itu, Bung Karno menyebut Diponegoro sebagai mujahid yang agung. Ya, coba kita sekarang anak-anak kita gitu ya, dalam soal perempuan gitu ya, wanita ya, kenalnya Raden Ajeng Kartini, tidak kenal siapa Ratu Aisyah ya Ten Riole, tidak kenal Nyai Ahmad Dahlan ya, tidak kenal Cut Nyakdin ya, tidak kenal ya, mungkin cuma tahu namanya aja, di Aceh ada Cut Nyakdin, tapi apa kehebatan beliau itu ya, tidak kenal Rahma El Yunusia ya, tidak kenal Siti Aisyah Ten Riole ya, Ratu Boni yang ahli sastra ahli politik ya, tidak kenal Malahayati ya, panglima perang angkatan Aceh ya, kerajaan Aceh waktu itu yang berperang melawan Belanda. Bayangkan abad ke-16 Aceh itu punya panglima perangnya seorang perempuan. Kita mau cari sosok perempuan kurang apanya di Nusantara ini, banyak sekali perempuan-perempuan hebat ya. Jadi ini kan sejarah ini ya. Sekarang pertanyaannya kan sampai kadang-kadang ya saya tanya misalnya waktu karena saya aktif di Muhammadiyah, saya tanya teman-teman di Muhammadiyah, siapa sih tokoh pendidikan nasional kita? Itu banyak anak-anak kita yang hanya kenal Ki Hadjar Dewantara. Ki Hadjar Dewantara tokoh pendidikan, betul. Tapi jangan lupakan Ki Haji Ahmad Dahlan itu tokoh pendidikan yang hebat juga. Ya. Bahkan tidak salah kalau orang Muhammadiyah mengakui ya tokoh pendidikan terhebat itu Ki Ahmad Dahlan. Tidak salah misalnya orang NU mengakui tokoh pendidikan paling hebat di Nusantara ini adalah Ki Haji Hasyim Asy'ari. Tidak salah kalau orang Gontor mengakui gitu ya, tokoh pendidikan yang terhebat itu Kiai Haji Imam Zarkasi. Karena memang betul-betul beliau tokoh pendidikan. Ya, jadi kalau kita bicara tokoh pendidikan gitu ya, bukan hanya Kiai Hajar Dewantara. Ya, tapi banyak yang lain. Nah, coba sekarang lihat di buku sejarah kita ada enggak seperti itu? Bahkan yang ironi gitu ya, banyak yang tidak kenal. Ya, saya kadang-kadang ya, karena istri saya orang Palembang ya, saya tanya, kalau saya ke Palembang tanya, ini orang Palembang kenal gak siapa Syekh Abdus Somad Al-Falimbani? Apa hebatnya beliau itu? Syekh Abdus Somad Al-Falimbani itulah yang menulis kitab jihad. Beliau yang mengirimkan surat-surat kepada Raja Mataram untuk terus berjihad melawan Belanda itu. Jadi jihad melawan penjajah itu dikobarkan terus oleh para ulama kita. Dan hebatnya lagi Syekh Abdus Somad Al-Falimbani itu ikut berperang. Bahkan beliau cerita yang masyhur ya di Malaysia itu, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani itu yang dengar beliau ikut berjihad di Thailand. Jadi katanya beliau gugur di sana. Ya, jadi itu ulama kita. Ulama yang mengajarkan tasawuf, Syekh Abdus Somad Al-Falimbani itu. Mengajarkan pemikiran-pemikiran Imam Al-Ghazali. Menulis kitab jihad. Jadi gambarannya jauh dari apa ya, kadang-kadang orang menggambarkan orang tasawuf itu orang yang tidak peduli dengan masyarakat, tidak peduli dengan perkembangan umat dan sebagainya. Itu enggak betul. Imam Al-Ghazali tidak seperti itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani baca dalam buku Hakadatu Harujilu Salahuddin itu ya, dari Masjid Ihsan Al-Kilani, menurut bagaimana kiprah dari perjuangan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu luar biasa. Jadi menurut saya bukan hanya perlu ya, tapi bagi kami ya terserah ya, artinya silahkan pakai buku yang ada gitu ya, tapi perlu ya dilengkapi ya, bahkan anak-anak kita gitu ya, orang Muslim, saya bicara pada anak-anak Muslim, jangan sampai tidak beradab kepada para ulama kita, pada para pahlawan kita, tidak beradab dengan tidak mengenalnya, tidak tahu sama sekali, itu tidak beradab ya. Jadi orang dia kenal Ronaldo, kenal Tukul, ya kan, kenal Rambo, masa Hamka aja nggak kenal, nggak ya, ngerti, ya, seperti itu. Ya. Terus kasih, mungkin ada satu lagi. Dari Gilang Nugraha, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya. Lantas bagaimana dengan pelajaran sejarah yang diajarkan dalam pendidikan formal di SMP SMA yang sejarahnya lebih ditekankan bahwa Indonesia cenderung dibangga-banggakan akan kebudayaan Hindu-Budanya, sedangkan peran ulama dan santri muslim tidak disampaikan. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut, Ustaz? Apakah masih ada kesempatan untuk menumbuhkan izzah pada umat muslim, terutama di Indonesia yang mayoritas muslim? Ya, menurut saya sekarang sekolah-sekolah Islam ya, seperti yang kami coba lakukan di Pesantren Taqwa ini, kami nyusun buku sejarah sendiri ya, bahwa buku-buku sejarah nasional itu silahkan dibaca tetap ya, kalau mau ikut kurikulum. Tapi yang penting ya, masih ada kesempatan. Kenapa nggak ada kesempatan? Tergantung kemauan kita. Kalau kita serius ya memahami bahwa pelajaran sejarah ini penting ya, bukan sekedar pelengkap ya, bukan sekedar. Jadi kalau inilah pentingnya, kalau kita memahami pendidikan itu sebagai proses ya, membangun manusia yang beradab, membangun manusia yang sempurna itu ya. Jadi mengajarkan sejarah harus benar. Bahkan bahkan Prof. Alatas menyebut pelajaran sejarah yang benar ini termasuk fardu ain ya. Kita kan harus memahami sejarah kita. Coba sejarah kita sebagai manusia aja ya, tidak diajarkan dengan betul, tidak ditulis dengan betul. Al-Quran sudah mengajarkan itu. Kita ini pernah di alam arwah ya, di sejarahnya surat Al-A'raf 172 ya, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim washhadahum ala anfusihim dzurriyyatahum ya alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu sejarah kita, itu sejarah penciptaan manusia. Kita pernah hidup di alam arwah itu dan mengikat perjanjian dengan Allah, perjanjian azali itu. Ya, kita mengakui bahwa Allah Tuhan kita. Kesaksian kita itu diperkuat setelah kita lahir, setelah kita dewasa ini kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kemudian kita juga bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Itu sejarah kita. Ya kan? Kita muslim, sejarah kita dari mana? Dari Nabi Adam. Kita ini pelanjut perjuangan para nabi. Apa misi para nabi itu? Ya, surat An-Nahl 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa tanibut taud. Jadi kalau kita memahami sejarah kita, kita ini kelanjutan dari perjuangan para nabi. Di bumi ini apa misinya? Sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ard. Itu kedudukan kita. Jangan salah di situ. Makanya kalau salah memahami sejarah ya, kita dibelokkan seolah-olah kita ini keturunan monyet ya, nenek moyang kita kera, berevolusi ya kan, terus jadi manusia dari merangka ya, kemudian bungkuk ya, tegak ya, terus jadi apa, homo apa namanya, Pithecanthropus erectus gitu ya, jadilah homo sapiens, manusia cerdas. Nah, itu sejarah dari mana? Sejarah manusia begitu. Ya, nah sekarang anak-anak bayangkan itu disuruh belajar seperti itu. Al-Quran aja gak begitu mengajarinya. Sebab kalau manusia itu sejarahnya ditulis sebagai kelanjutan kehidupan monyet, maka misinya apa? Misi monyet survive. Ya, itu saja. Jadi akhirnya apa, nanti pendidikan juga diarahkan ke situ. Yang penting kamu bisa cari makan. Ya, nah itu tujuan pendidikan. Nah itu kan mempersempit. Gak sesuai dengan konstitusi itu. Ya, mempersempit makna pendidikan itu. Pendidikan sebagai membentuk manusia yang sempurna. Nah, jadi begitu tuh ya. Jadi kita punya kesempatan. Bahkan menurut saya ini satu keharusan, satu prioritas. Tapi lagi-lagi gitu ya, yang penting juga siapa gurunya gitu kan. Kalau kita mau memperbaiki pendidikan sejarah ya kan, buku itu kedua. Ya, buku itu kedua. Yang penting siapa dulu gurunya. Nah, itu masalah. Yang jadi masalah lagi ya, ketika kita mau mencetak guru-guru guru-guru yang baik, guru sejarah yang baik gitu ya, kuliahnya di mana? Ya kan? Nah, waktu itu ada yang nanya di mana kuliahnya? Saya bilang di At-Taqwa College. Kalau mau jadi guru sejarah yang baik insyaallah. Ya, karena kita di sini tekankan betul ya kurikulum sirah nabi, kurikulum sejarah peradaban Islam ya, seperti kita bahas sekarang ini. Ya, kita kurikulum sejarah perjuangan Islam di Indonesia. Ya, saya waktu mahasiswa saja di IPB, dulu itu kami ya para aktivis itu termasuk materi training wajib bagi aktivis Islam. Dulu kami selalu ikut tuh, namanya SPII, Sejarah Perjuangan Islam Indonesia. Saya ingat yang sangat mengesankan yang memberikan materi itu adalah almarhum Pak Husein Umar, Ketua Umum Dewan Dakwah. Oh, beliau kalau sudah ngasih sejarah perjuangan sama Indonesia luar biasa. Ya, ya, banyaklah yang seperti itu. Nah, jadi hari ini sekalian, ini agenda besar kita tentang materi sejarah keagungan peradaban Islam. Ya, kenapa ini saya katakan ini penting ya orang tua untuk memahami ini supaya dia bisa menjadi guru yang baik bagi anak-anaknya. Karena hampir pasti anaknya di sekolah ya diajarkan ya sejarah yang belum sesuai ya secara ideal ya dengan nilai-nilai pendidikan yang berbasis adab untuk membentuk manusia yang adil dan beradab itu. Ya, apalagi bagi seorang muslim, ya dia perlu ya memahami sejarah dengan adil dan beradab itu. Ya, demikian ya. Saya kira kita cukupkan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan sesi berikutnya pada jam 9 ya, pada pukul 9 insyaallah ya. Nah, jadi demikian, mohon maaf ada kekurangan dan kehilangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.